Ada yang bertanya, tolong minta nasihat nih kepada para suami untuk lebih berarti nasihat untuk suami ini tepatnya nanti di majelis ikhwan. Tetapi lah Pak sana baca karena ini penting juga tambih bagi mahat. Yang permasalahan yang diangkat di sini adalah terkait pakaian luar istri dan putri. Masih banyak dapat di ummahat dan akhwat memakai jubah yang berhias di lengan bagian atas dan bawah, terutama di bagian dada, seperti bordir, setrik di lengan, dan perhiasan yang warna-warna menarik. Perhiasan ini sering tersingkap di hadapan ikhwan, baik sengaja atau tidak, ketika menutup purdah dan menggendong anaknya, sehingga memfitnah ikhwan yang melihatnya. Baik mana akhwat yang tidak melepas tangan dan tidak jalan merahkan perkara ini. Nah, pada intinya perhiasan tersebut ataupun pakaian atau jubah yang dikenakan tersebut itu wajib tertutup dari luar oleh jilbab, dan hati-hati jangan sampai tersingkap dan terlihat karena itu menimbulkan fitnah. Pengertian jilbab gampangnya kalian lihat abaya, ya, itu salah satu makna jilbab. Jadi seorang akhwat dia mengenakan pakaian, pakai jubah, pakai khimar, kerudung kecil. Kemudian ketika keluar rumah di hadapan non mahram, dia menutupi dari luar semua itu tadi dengan jilbab, mengenakan abaya. Dan jangan ada yang terlihat, ya, dari jubah tersebut. Nah, yang mungkin jubah itu ada hiasan misalkan, jangan ada yang terlihat. Atau mungkin ada anting di telinganya, atau ada gelang di tangannya, jangan sampai terlihat. Itu wajib tertutup, ya, dari luar dengan jilbab, kain yang menutup sekujur tubuhnya dari ujung kepala sampai telapak kaki. Itu jilbab, ya, seperti abaya. Atau yang semakna dengan itu yang masuk dalam kategori makna jilbab, ya, seperti keterangan Al-Imam Al-Albani. Ya, ini ada jilbab besar yang menutup bagian atas tubuhnya, kemudian bagian bawah tubuhnya juga tertutup, ya, oleh jubah yang memenuhi syarat, yang warnanya gelap, hitam, gelap yang gelap dan longgar, tidak transparan dan tidak berhias, dan tidak berhias, tidak memfitnah. Kerudung besar ini tadi yang dikenakan untuk bagian atas tubuh juga tidak boleh ada hiasan. Andaikan mengenakan abaya ini tidak boleh ada hiasan. Makanya sejak awal dulu munculnya ditanyakan di sini, di majelis ini, ya, tentang apa itu? Abaya kufu-kufu, ya. Nah, Anda langsung mengingkarinya dan mengatakan itu haram, tidak boleh. Ya, dan yang semisal dengan itu. Ya, intinya untuk bagian pakaian luar wanita yang bermakna jilbab ini tadi, itu tidak boleh ada sesuatu yang memfitnah, ya, hiasan juga dari segi warna, kemudian transparansi tidak boleh, begitu. Kalau ada sesuatu yang sifatnya hiasan, harus ada di dalamnya semua, terbungkus di dalam jilbab ini tadi, jilbab yang disebut dalam Al-Quran, yang maknanya dan abaya atau yang menunaikan, ya, fungsi abaya, begitu. Nah, dari segi macam-macam syarat-syaratnya, dari segi transparansi tidak boleh, dari segi warna harus gelap, Ya, kemudian lebarnya tidak boleh ketat. Ya, kemudian tidak boleh ada hiasannya bordiran dan semisalnya. Ya, yang terlihat ya dari luar. Begitu. Naam. Kemudian sempurnakan itu semua dengan mengenakan kaos tangan, mengenakan kaos kaki, karena itu adalah adat kebiasaannya para wanita salaf di masa Nabi Asalam. Ya. Nah, tetapi juga di sini Anda tambahkan, jangan sampai menjadikan kaos kaki, kaos tangan sebagai pengganti jilbab. Sebagian akhwat atau kaum mahat, jilbabnya, abayanya atau yang semisalnya, itu tidak sampai menutup telapak kakinya. Hanya sampai pergelangan kakinya misalnya. Kemudian telapak kakinya ditutup dengan kaos kaki. Ada khata. Ini tidak memenuhi syarat jilbab yang dimaksud dalam ayat, ayat firman Allah SWT, ya ayyuhan nabi quli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhayn dhalika adna yu'rafna fala yu'dhayn. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada istri-istri kaum mukminin, hendaknya mereka melekat kan mengenakan pada diri-diri mereka jilbab-jilbab mereka. Ya, jilbab ini tadi maknanya secara global adalah kain pakaian yang menutup sekujur tubuh wanita, yang menutupi pakaian yang dikenakannya sehari-hari di rumahnya, menutup dari luar, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, abaya atau yang menggantikan fungsi abaya seperti sudah digambarkan tadi. Dan ada hadis di sana yang membicarakan tentang dhail al-mar'ah. Dhailul mar'ah artinya kain yang berlebih ya pada wanita. Ya, ketika Nabi SAW berbicara tentang laki-laki tidak boleh isbal. Ya, kainnya tidak boleh turun menutup dua mata kaki. Itu pada laki-laki. Pada wanita harus tertutup oleh kain, oleh pakaian, mata kakinya, bahkan telapak kakinya. Ya, ketika disebutkan bahwa bagi wanita mereka diizinkan melebihi sejengkal, masih ada yang mengatakan kalau cuma kalau seperti itu bisa tersingkap, maka di diizinkan lagi oleh Nabi SAW, yang diperintah Nabi SAW untuk melebihkan sampai na'am zira' ya, sehasta. Ini dailul mar'ah, kain yang berlebihan terseret di tanah sehingga tidak tersingkap telapak kakinya. Dan itu disempurnakan dengan tetap mengenakan kaos kaki. Adapun kau pakai kaos kaki, kainnya, pakaiannya tidak menutup telapak kakinya, kemudian dengan anggapan bahwa kaos kaki itu yang menggantikan posisinya. Atau apa bedanya kalau ada wanita pakai rok sampai tengah betis, kemudian betisnya ditutup kaos, dengan kaos kaki? Apa bedanya? Wanita pakai jubah atau rok hanya sampai setengah betis, kemudian setengah betis ke bawah sampai telapak kakinya ditutup dengan kaos kaki yang tinggi. Sama dengan yang tadi, jubahnya sampai ya punggung telapak kaki atau sampai pergelangan kaki, kemudian telapak kakinya ditutup dengan kaos kaki. Ini tidak memenuhi syarat jilbab syar'i. Hati-hati. Tayyib, jangan sampai termasuk dalam kategori wanita yang tabarruj dan diancam neraka. Fattakunnallah subhanahu wa ta'ala. Fattakunnallah subhanahu wa ta'ala. Di yang masih salah. Ya. Hijabnya dibenarkan. Nah, sempurnakan. Allah muwaffiq. Ada yang bertanya, apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi jika dia bermimpi junub tetapi tidak mengeluarkan air mani? Nah, hal ini telah ditanyakan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang bertanya hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ummu Salamah. Hal 'ala al-mar'ati al-ghusl idza hiya ihtalamat? Apakah wanita terkena kewajiban mandi junub jika dia mimpi? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma'." Ya, wajib mandi jika wanita itu melihat ada air mani yang keluar. Jadi kalau tidak ada, maka tidak wajib mandi. Lihat rinciannya dalam buku ya, panduan syar'i. Yang jelas terkait pertanyaan ini, kalau tidak mengeluarkan mani, jelas tidak wajib mani. Meskipun mimpi. Sebagaimana halnya jika melihat ada mani yang keluar tetapi tidak ingat mimpinya, maka wajib mandi. Rinciannya lihat dalam kitab buku kami panduan syar'i. Baik, badan tanya, apakah apa hukum membuat dan menjual jubah akhwat yang dihiasi dengan renda atau bordir dan lain-lain, apakah termasuk tolong menolong dalam dosa? Iya. Kalau ini akan dipakai oleh akhwat itu tabarruj, ya tidak boleh. Jika tahu bahwa akhwat atau wanita itu akan memakainya untuk tabarruj, memperlihatkan rendanya atau bordirannya, itu tabarruj yang menimbulkan fitnah, ya. Atau minimal menduga kuat hal itu, maka tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian kerjasama atas dosa dan permusuhan. Nah. Ya, adapun kalau akhwat itu diketahui tidak akan menggunakannya tabarruj, atau tidak diketahui bahwa dia akan menggunakannya tabarruj, pada dasarnya boleh. Nah. Iya, artinya jubah itu meskipun ada renda atau bordir, tapi jubah itu tertutup oleh jilbab dari luar dan tidak terlihat. Nah, tidak masalah. Tetapi hati-hati, jangan sampai tersingkap. Kalau bordiran itu atau renda itu sifatnya di lengan, lengan jubah, ini muskil. Nah. Ya, muskil. Kalau dia hanya mengenakan kerudung besar, jilbabnya berupa kerudung besar yang menutup setengah badan. Ya, karena ketika dia menggoyangkan tangannya, bergerak mengambil sesuatu akan terbuka. Maka jangan. Nah, berarti jangan pakai itu. Pakai jubah yang tidak seperti ini, yang memang bebas dari renda, bordir dan semisalnya. Beda kalau dia memakai jubah tetapi di luarnya dia memakai jilbab dengan makna mengenakan abaya. Nah, abayanya ini adalah abaya yang syar'i. Ya. Nah, tidak ada bordiran, renda dan yang lainnya, polos dan tidak ada sama sekali hiasan bordir dan yang lainnya. Maka meskipun di dalamnya ada jubah yang berhias, tidak masalah karena sudah tertutup dari luar oleh abayanya. La ilaha illallah. Seorang wanita dia haid 4 hari, dia mengeluarkan darah hari ke-5 sampai ke-6 dan terkadang sampai hari ke-7 dia hanya mengeluarkan lendir yang berwarna coklat, tidak ada darah sama sekali. Dan lendir tersebut keluarnya dalam 1 hari hanya keluar beberapa kali saja dalam waktu yang lumayan panjang. Misal lendir tersebut keluar pada waktu subuh, kemudian berhenti, kemudian keluar lagi jam 1 siang. Apakah masa berhenti tersebut wanita dianggap suci? La. Nah, selama dia belum mengeluarkan, ya, menyemprotkan al-qassatul bayda, lendir putih yang biasa dikeluarkan oleh wanita saat suci, yang menjadi tanda suci. Karena wanita itu, ya, umumnya, biasanya, selalu mengeluarkan naam lendir putih dikenal dengan istilah al-qassatul bayda. Nah, ya seperti itu, di masa suci seperti itu, mengeluarkan lendir putih sampai datang waktu haid, datang bulan, maka yang keluar adalah darah haid hitam kemerah-merahan, na'am hitam, kental, bau, ya, ciri-ciri darah haid yang sudah kita berwanita. Kemudian nanti berjalan waktu 2-3 hari, dan di sini wanita berbeda-beda, akan berubah. Dari tadinya hitam akan berubah, ya, mulai merah. Tapi ini masih masa haid ini, sambung dengan darah haid yang hitam dari merah, nanti kemudian akan keruh, kuning, ya, dan semakin berkurang, ya, seperti ini lendir warna coklat, nah, lendir warna kuning, ya, terus sampai nanti akhirnya yang keluar lendir putih, qasud baydo, ah, itu berarti suci. Jadi kalau lendir putih itu belum keluar, berarti belum ada tanda suci, berarti semuanya ini masih masa haid. Jadi yang menjadi inti haid, darah haid itu adalah darah hitam yang bau itu, tetapi darah, ya, merah, kuning, keruh, coklat, merah, kuning, keruh, semua itu yang bersambung dengan darah hitam tadi, itu semua masa haid. Sampai ditutup dengan keluarnya tanda suci, yaitu lendir putih, itu baru suci. Begitu. Nah, kalau sudah keluar lendir putih, qasatul baydha, suci. Kalau setelah itu keluar lendir-lendir yang warna coklat, ke kuning, ke keruh, ke, maka itu jangan dianggap. Ya, itu jangan dianggap. Nah, karena itu keluar setelah keluar tanda suci. Nah. Difahami? Jangan dianggap musim keluar lendir coklat, kuning, keruh, dan yang lainnya. Sampai yang keluar itu adalah darah hitam, yang berarti haid lagi, begitu. Ada seorang ikhwan yang sedang proses bekerja di kapal pesiar, sekarang baru masa training. Bagaimana kan nasihat ustaz untuk ikhwan ini dan untuk keluarga yang telah akan ditinggal? Sebenarnya ikhwan ini sudah punya pekerjaan lebih dan cukup penghasilannya. Subhanallah. Kapal pesiar. Bagaimana kapal pesiar ini? Ah, iya. Isinya, penumpangnya, turis-turis, ya, lagi-lagi perempuan, al-muhim. Kemudian akan bersiar ke mengarungi lautan berbulan-bulan, berminggu-minggu. Ana nasihatkan untuk membatalkannya. Nasihat ana, semoga nasihat ini diterima dan diikuti, batalkan. Nah, apa yang diinginkan di kapal pesiar itu? Dikatakan di sini bahwa pekerjaannya sudah punya pekerjaan lebih, penghasilan cukup. Apa yang diinginkan? Kalau yang diinginkan karena di situ gajinya lebih besar, berarti ini mengejar harta. Bahaya. Hilangkan sifat seperti itu. Itu bermakna tamak terhadap harta. Padahal pekerjaannya sudah ada lebih dan cukup penghasilan. Laisal ghina an kathratil 'arab, innamal ghina ghina an-nafs. Kata Rasulullah SAW. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Nah, ya, qanaah. Ya, puas dengan apa yang ada. Tetapi agama terjaga, iman terjaga. Apalah artinya harta yang dikejar? Kemudian menyiksa diri berpisah lama dengan keluarga, keluarga juga tersiksa ditinggal lama. Ya. Dan itu artinya memperhadapkan diri pada risiko akan terjerumus dalam hal-hal yang, ya, tidak diinginkan. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam, kapal pesiar. Nah, isinya orang macam-macam. Ya. Laki-laki, wanita, turis-turis, ya, fitnah besar di atas pesawat, di atas kapal itu. Kalau waktu yang lama tidak ada keluarga, bahaya. Nah, bahaya. Batalkan, ya, dan kembali kepada pekerjaan yang sebelumnya. Cukupkan dengan itu, ya, hidup ini bukan hanya semata mencari harta, mencari kepuasan hidup duniawi, dan bukan itu yang menjadi tujuan. Nah, umma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ada menciptakan jin dan manusia kecuali dalam beribadah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi yang diprioritaskan adalah terjaganya iman dan amal soleh, terjaganya agama. Adapun dunia ya banyak atau sedikit ya dipuaskan dengan itu, yang penting ya iman terjaga, agama terjaga. Nah, puaskan diri dengan apa yang ada, yang penting iman terjaga, itu intinya. Nah, jangan mengambil resiko membahayakan iman, membahayakan agama, yang penting ya dapat kepuasan duniawi, dapat harta yang banyak. Ada keliru. Nah, khotak. Baik, seorang wanita dia memiliki tanggungan puasa di bulan Ramadan sebanyak 2 hari, kemudian dia menunda-nunda pembayarannya hingga akhirnya dia memasuki bulan Ramadan berikutnya. Dan selama itu dia belum mengetahui bahwa menunda pembayaran utang puasa tidak diperbolehkan. Bagaimana cara bertobatnya? Dia belum mengetahui bahwa menunda pembayaran utang puasa tidak diperbolehkan. Nah, kalau dia tidak mengetahui, dia jahilah, mendapat udzur karena kejahilannya. Nah, ya, tetapi yang dikhawatirkan kalau sebenarnya ada kesempatan untuk bertanya selama ini, ya, tetapi dia tidak melakukannya, kenapa tidak bertanya? Pada kulli hal, semoga saja mendapat udzur dengan kebodohannya. Jelas istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bayar utang puasa tersebut. Nah, meskipun sudah melewati 1 Ramadan atau 2 Ramadan, utang puasa tetap utang puasa, wajib dibayar. Adapun kesalahan tersebut menunda sampai datang Ramadan berikutnya, yang itu tidak boleh, maka istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Adapun utang puasa 2 hari itu tetap dibayar. Apakah diperbolehkan seorang umat salafi membikinkan mainan untuk anak-anaknya seperti yang dilihat di televisi, kemudian anak-anak itu bermain seperti yang dilihat di televisi tersebut dan di video oleh orang tuanya? Adapun mainan itu macam-macam seperti tongkat dan lain-lain, mainkan anak tidak faham bagaimana bentuknya karena anak tidak nonton televisi. Nah, yakni yang nonton televisi siapa ini? Nah, ummahat nonton televisi, anaknya nonton televisi, kemudian ditiru, atau bagaimana? Nah, atau di video, nonton video orang tuanya, kemudian buatkan mainan untuk anak-anaknya. Nah, televisi, video, dan semisalnya itu gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya, tidak boleh kecuali yang sifatnya ya kebutuhan yang mendesak, yang dikatakan boleh oleh ahli ilm. Nah, adapun mainan tongkat-tongkat, mainan yang lainnya sifatnya bukan makhluk bernyawa, boleh-boleh saja. Baik itu sama dengan tongkat yang ada di televisi dan yang lainnya, boleh-boleh saja bermain dengan itu. Boleh-boleh saja. Tidak mengapa. Nah, selama permainannya tidak melanggar syariat. Adapun nonton TV, nonton video, wajib membiasakan hal itu, maka tinggalkan. Lain hanya kalau itu video. Artinya ada misalkan semacam rekaman video tapi tidak ada makhluk hidup di situ, ada permainan atau yang ditonton tapi bukan game dan semisalnya, tidak apa-apa. Masih bisa. Apakah harta orang tua bapaknya yang sudah diberikan kepada anaknya boleh diminta kembali oleh bapaknya? Bapaknya sering marah-marah ketika minta harta tersebut dan kadang timbul permintaan pun. Diketahui selama bapaknya punya istri 2, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Harta bapaknya selama ini dihabiskan untuk kelangsungan hidupnya istri yang keduanya. Allahul musta'an. Naam. Satu hal yang perlu diketahui oleh orang yang menjalani kehidupan poligami, ya, bahwa itu sunnah Nabi Asalam. Akan tetapi jangan sampai bermaksud melaksanakan satu sunnah atau memenuhi kebutuhan, tetapi melakukan perkara yang haram dikarenakan tidak berbuat adil. Satu hal yang harus diketahui, kewajiban orang yang berpoligami adalah adil. Adil, ya, memberi nafkah yang layak kepada masing-masing dari istrinya dan keluarganya. Bukan berarti harus sama, tetapi layak memenuhi kebutuhan nafkahnya masing-masing. Nah, dan jika disamakan maka itu lebih bagus. Tapi adapun ditelantarkan tidak diberi nafkah, maka zalim. Kafa bil mar'i itsman ay yudhi'a man yaqutu. Cukup bagi seorang kezaliman jika dia menelantarkan orang yang ditanggung nafkahnya tidak diberi nafkah. Nah, adapun bapak, ya, dengan harta anak-anaknya, harta milik anaknya, hasil penghasilan anaknya atau pemberian dia kepada anaknya, hadis berbunyi, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Tapi kata ulama bukan berarti bahwa semena-mena bapak mengambil dari harta anaknya semaunya, ya, memudaratkan anak itu, bukan begitu. Tetapi seorang bapak boleh mengambil harta anaknya meskipun tanpa seizinnya jika dia memang butuh. Karena harta anaknya adalah miliknya, anaknya sendiri adalah miliknya. Tapi tidak boleh memudaratkannya, tidak boleh mendzalimi anaknya. Nah, dalam bentuk memudaratkannya. Tapi kalau dia membutuhkan harta anaknya tanpa memudaratkan anaknya, maka dia boleh mengambilnya. Ya, begitu pula pemberiannya pula diambil kembali. Intinya dia, anaknya dan hartanya adalah miliknya, dalam arti dia bebas memanfaatkannya, mengambilnya, ya, dengan syarat tidak memudaratkan anaknya. Tayyib. Apakah anaknya tidak memberikan harta tersebut termasuk anak yang berhak kepada orang tuanya? Yani, selama dia tidak termudaratkan, selama dia tidak termudaratkan dan bapaknya menginginkan, berikan. Anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Dan bantu ayahnya jika punya kemampuan, punya kelebihan harta. Naam. Ya, yang penting jangan dibantu ayahnya untuk berbuat kedzaliman. Nah, ini kalau terkait dengan pertanyaan tadi bahwa dia tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya, maka ya, ini butuh diberi nasihat, ya, bapaknya. Dan kalau diambil hartanya digunakan untuk menzalimi, maka jangan dibantu tentunya kalau dipakai untuk menzalimi. Adapun kalau memang dia butuh untuk menafkahi istrinya yang lain karena memang dia kesulitan, maka anaknya membantunya semampunya, dan sang anak sendiri yang punya kelebihan harta juga dia di sini tentunya memperhatikan ibunya yang tidak diberi nafkah oleh ayahnya. Kalau boleh di sini orang tua bapaknya, ya, dibantu semampunya. Dan jika bapaknya tidak adil, ya, dan melakukan kedzaliman, maka dinasihati, diarahkan. Wallahu a'lam. Apa hukum memberi apa ini bordiran warna-warni pada baju luar yang dipakai keluar rumah? Tidak boleh. Kalau itu terlihat itu tabarruj. Nah, saya terangkan tadi. Ah, tapi tidak nampak dari pernyataan laki-laki ditutupi oleh kerudung. Kalau tertutup dengan baik dan tidak tersingkap, tidak masalah. Tertutup oleh jilbab, yaitu oleh abaya. Nah, mata kerudung besar dan tidak tersingkap. Jadi masalah kalau tersingkapnya. Kalau mengenakan abaya di luarnya, insya Allah tidak masalah. Kalau menggunakan jilbab dalam arti kerudung besar menutup setengah badan, kemudian bordiran itu di lengan misalkan, nah ini, ya, ada bordirannya, warna-warninya, jangan. Nah, karena nanti akan terangkat akan mudah tersingkap. Maka hindari yang seperti itu. Ya. Gunakan yang warna seperti itu kalau di dalam rumah saja atau di hadapan mahram. Jika kita membeli barang, lalu setelah terjadi akad, kita sudah memilih-milihnya dengan teliti, lalu setelah terjadi akad jual beli dan saling ridho, kemudian barang tersebut kita hibahkan kepada anak istri, qadarullah mereka tidak menyukainya, apakah boleh barang itu kita kembalikan dan kita minta kembali uang kita dengan alasan barang tersebut tidak disukai oleh anak istri? Masalah bolehnya kalau penjual tidak mau, tidak boleh dipaksa. Nah, karena sudah terjadi akad, sudah pindah tangan kepemilikan. Nah, tetapi bisa saja minta tolong kepada penjual agar melakukan ikhalah istilahnya. Ikhalah itu artinya pengembalian barang yang telah dibeli. Ya, atau pembatalan. Kalau penjualnya ridho, ya, tidak apa-apa. Kalau dia tidak mau, tidak ridho, tidak boleh dipaksa. Nah, apa kita berbuat dolim dengan melakukan hal itu, yang mengembalikan barangnya ke penjual, meminta uangnya kembali? Kalau dipaksa tanpa ridho, dolim. Kalau penjualnya ridho, tidak masalah bagi dia. Ya, maka tidak apa-apa. Nah. Ya, intinya itu tadi. Al-Mu'in, jangan dipaksa penjual tadi untuk mengembalikannya. Jika dia memberikan dalam keadaan terpaksa tanpa ridho, maka itu didolimi. Tetapi dia ajak bicara yang baik. Kalau dia tidak mempermasalahkan, tidak apa-apa bagi penjual, dia pun rela, tidak masalah. Ya, karena dia ingin membantu, maka dengan kerelaannya tidak apa-apa, itu ikhlas namanya. Nah, bagaimana hukum jam kesmas yang saya harus memakainya tiap bulan untuk kontrol jam kesmas yang ada sekarang ini, semuanya menginduk kepada BPJS dan itu haram. Meskipun itu sifatnya gratis, karena yang gratis maksudnya pemerintah yang membayarkan ke BPJS. Ya, ketika kita menyetujui akad itu berarti kita setuju dengan akad naam asuransi yang sifatnya judi, sifatnya gharar, yang haram. Nah, maka tidak boleh memanfaatkannya. Jadi kalau periksa, berobat, kontrol, jangan memanfaatkan jam kesmas itu, tetapi dibayar. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, pertanyaan sudah habis. Ana minta maaf kalau waktu ya ana ambil karena pertemuan yang hanya sekali dalam sekian bulan, sementara pertanyaan banyak. Untuk memenuhi kebutuhan para peserta, maka ana berusaha menyelesaikannya sampai di sini. Jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah. Thank you.